Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-152 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih pada pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah mereka tentang para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Di dalam Sahih Bukhari berkata Muhammad Al-Hanafiyah, dan beliau adalah anak dari Ali bin Abi Thalib. Qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, berkata kepada bapaknya itu Ali bin Abi Thalib, bertanya kepada beliau, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini langsung pada permasalahan. Apa jawaban dari Ali bin Abi Thalib? Dan silakan orang yang mengagungkan beliau dan meyakini bahwasanya beliau lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Qala Abu Bakrin, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, dan beliau adalah orang yang jujur dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Apa yang memang itu adalah benar dan beliau yakini, beliau sampai. Beliau bukan orang munafik yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, atau menampakkan persetujuan sementara di dalam hatinya beliau mengingkari. Beliau bukan model orang yang pengecut, tapi beliau adalah seorang yang syuja', dikenal dengan keberaniannya dan tidak takut celaan orang yang mencela apabila itu memang dalam kebenaran. Beliau mengatakan Abu Bakar, yaitu orang yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Qultu, kemudian Muhammad Ibn Al-Hanafiyah, beliau mengatakan, "Tsumma man?" Kemudian setelah itu siapa? Siapa setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Qala thumma Umar. Beliau mengatakan kemudian Umar. Berarti setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar radhiyallahu taala anhu, dengan keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyid. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, dan beliau menjelaskan orang yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar. Bagaimana setelah mendengarkan keterangan dari Ali bin Abi Thalib, ada sebagian orang yang masih berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal. Kalau dia mengatakan demikian, berarti dia telah mendustakan Ali bin Abi Thalib. Berarti ini bukan mengagungkan lagi tapi menghinakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kalau memang benar mereka mengagumi beliau, maka silakan mengambil ucapan beliau dan meyakini apa yang beliau yakini. Kemudian Muhammad Ibn Al-Hanafiyah mengatakan, wa khasyitu ayyakula Uthman, dan aku takut kalau beliau mengatakan setelah itu Uthman. Fakultu thumma anta ya abati, kemudian aku mengatakan kemudian setelah itu engkau wahai bapakku. Karena memang di sana nanti kan kita sebutkan ada khilaf tentang siapa yang lebih afdal, Uthman atau Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi untuk Abu Bakar dan Umar, maka semuanya sepakat. Abu Bakar dan Umar ini lebih afdal daripada Ali radhiyallahu ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat dan satu pendapat, satu ucapan. Bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ini sudah mutawatir. Thumma anta ya abati, kemudian engkau wahai bapakku, yaitu setelah Abu Bakar dan Umar adalah engkau. Karena memang ada pendapat di dalam ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, kemudian Uthman. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah aku kecuali seseorang di antara kaum muslim. Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mengatakan bahwasanya aku hanyalah seorang muslim di antara kaum muslimin. Tawadhu'nya beliau radhiyallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارِ وَكَمَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ. Kemudian mereka yusallisu Nabi Utsman. Mereka mengatakan bahwasanya yang paling afdal, yang ketiga adalah Utsman. Itu namanya yusallisun. Yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman. Wa yurabbi'u Nabi Aliin, kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini yang keempat. Berarti urutan afdhaliyah mereka sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Sebagaimana yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, maka demikian pula di dalam masalah afdhaliyah. Masalah afdhaliyah urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik, di antara asar yang menunjukkan ini adalah ucapan Ishaq Ibn Rahuyah. Beliau mengatakan, "Lam yakun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi afdhalu min Abi Bakr, wa lam yakun ba'dahu afdhalu min Umar." Walam yakun ba'du afdalu min Uthman. Walam yakun ba'da Uthman ala al-ardi khairan wala afdalu min Aliin radhiyallahu ta'ala. Ini Ishaq ibn Rahuyah menyebutkan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan Ishaq ibn Rahuyah ini satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasanya beliau mengatakan tidak ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bumi ini yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Dan tidak ada setelah Abu Bakar yang lebih afdal daripada Umar. Dan tidak ada setelah Umar yang lebih afdal daripada Utsman. Dan tidak ada setelah Utsman di atas bumi ini yang lebih baik dan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan tentang bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masalah urutan keafdalan di antara empat khulafa ar-rasyidin. Wa kama ajma'atish shahabatu 'ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Demikian pula selain athar-athar, ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendahulukan Utsman di dalam masalah bai'at, ini menunjukkan bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu ini lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.